كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dalam keadaan kita beriman kepada Allah Jalla wa Ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang kita yakini bersama, bahwasanya masing-masing kita akan menghadap Allah Jalla wa Ala. Kehidupan kita di dunia ini tidak lain adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana. Dan masing-masing kita akan meninggalkan dunia ini. Qala Allahu Jalla wa Ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kemana setelah kematian? Menghadap Allahu Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita yakin bahwasanya kita akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Akan menghadap Allahu Jalla wa Ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman, atau kama qala rasulu alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sayukallimuhu rabbuhu, akan diajak bicara oleh Rabbnya, diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara Allah Azza wa Jal dan hambanya turjuman, penerjemah. Ikhwatil kiram, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja, kewajiban kita semuanya adalah mempersiapkan untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Setiap manusia akan menghadap Allah Azza wa Jal, yang muslim atau yang kafir, yang tua atau yang muda. Kewajiban kita adalah menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Jalla wa Ala. Dan seafdal-afdal bekal, bekal yang paling utama adalah seorang menghadap Allah Jalla wa Ala dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadza a'zamuz zad, sebesar-besar bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Dan bekal yang harus dibawa seandainya seorang ingin mendapatkan keselamatan di sisi Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis qudsi. Qala Allahu Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allahu Jalla wa Ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kalian datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian kalian menghadap aku, la tushriku bi syai'a, dalam keadaan kalian tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, sungguh aku akan datang kepadamu dengan dosa, dengan ampunan sepenuh bumi juga. Iya. Orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, tidak mensekutukan Allah Jalla wa'ala, Allahu Jalla wa'ala akan mengampuninya. Sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, orang yang tidak membawa bekal ini, dia mati di atas kesyirikan, sungguh Allahu Jalla wa'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Sebagaimana Allahu Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allahu Jalla wa Ala mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak akan mengampuni an yushraka bihi, tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah dari syirik, tidak akan Allah ampuni. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allahu Jalla wa Ala akan mengampuni dosa-dosa selain kekufuran, dosa-dosa selain syirik kepada Allahu Jalla wa Ala. Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah, betapa mahalnya bekal yang mulia ini, betapa agungnya bekal yang mulia ini. Iya, inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diutus oleh Allahu Jalla wa Ala mengingatkan hamba-hamba Allah untuk membawa bekal yang agung ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allahu Jalla wa Ala berfirman, sungguh aku telah utus pada masing-masing umat rasul, dan mereka semuanya rasul-rasul Allah Jalla wa Ala, menyeru kepada umatnya, an i'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah Jalla wa Ala, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, seorang yang datang dengan tauhid, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Seorang yang datang dengan membawa tauhid, maka dia akan mendapat keberuntungan. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan beruntung. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena besarnya bekal ini, maka Nabi alaihi salatu wassalam menghabiskan umur beliau untuk mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan asyirku billahi azza wa jal. Dan beliau memperhatikan bekal ini sebagaimana para nabi dan rasul juga demikian. Perhatikanlah apa yang beliau ajak, apa yang beliau ucapkan kepada paman beliau Abu Talib di saat-saat kematiannya. Saat menjelang kematian Abu Talib, Nabi alaihi salatu wasalam datang kepada Abu Talib. Kemudian dia mengatakan, Rasul mengatakan kepada Abu Talib, Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membela engkau di hadapan Allah Jalla wa'ala, kalimat yang akan menjadikan sebab kebahagiaanmu, keselamatanmu. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapkan dengan lisanmu dan yakinilah dalam hatimu, dan tinggalkanlah asyirku billahi azza wa jal. Di samping Abu Talib ketika itu Abu Jahal. Abu Jahal justru mengajak Abu Talib untuk terus berada di atas millah musyrika, millah musyrikin. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci millah agama nenek moyangmu? Apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Nabi pun mengulangi ajakan beliau alaihi salatu wassalam, qul ya ammi la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Kemudian Abu Jahal juga mengulangi, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Di akhir kisah disebutkan bahwasanya Abu Talib huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap berada di atas millah Abdul Muttalib. Coba perhatikan kisah ini. Betapa kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan betapa dalam kisah ini kita bisa mengambil sebuah faedah penting. Bahwasanya bekal yang paling agung, bekal yang paling besar untuk dibawa seorang hamba ketika menghadap Allahu Jalla wa'ala, adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imamu Tirmidhi rahimahullah di dalam sunannya menyebutkan kisah al-ma'rufah kisatu atau hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Seorang pemuda dipanggil oleh Allahu Jalla wa'ala, fayunsyaru lahu tis'atan wa tis'ina sijilla, dibentangkan di hadapannya 99 catatan, kullu sijil maddal basar, masing-masing catatan sejauh mata memandang. Dosa-dosa dia, kejelekan-kejelekan dia. Pemuda ini pun ketakutan melihat kejelekan-kejelekannya. Ketika ditanya, hallaka min udhrin, apakah engkau memiliki uzur? Dia mengatakan, la, tidak ada. Tidak ada, wahai Rabbku, saya tidak punya uzur. Inilah amalan saya. Inilah dosa-dosa saya. Hallaka min hasanah, apakah engkau masih punya hasanah? Tidak, wahai Rabbku, saya tidak punya hasanah. Kemudian dikeluarkan bitaqah yang tertulis di dalamnya, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ditimbanglah bitaqah tersebut, ternyata lebih berat daripada catatan-catatan yang banyak yang sejauh mata memandang. Diselamatkanlah dia dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allahu Jalla wa Ala. Marilah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita mendapatkan taufik untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menyelamatkan diri dari kesyirikan kepada Allahu Jalla wa Ala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah doa yang diajarkan oleh beliau kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, rasul yang paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat beliau yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang diajarkan? Diajarkan doa agar diselamatkan dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik dalam keadaan aku tahu, wahai Rabbku, dan aku mohon ampun kepadamu, ya Allah, dari apa yang aku tidak tahu. Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, niscaya dia akan diselamatkan dari kesyirikan yang besar dan juga kesyirikan yang kecil. Selain kita berdoa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah sebab yang sangat agung untuk kita mendapatkan taufik dari Allah, sebab yang lain dan ini harus kita tempuh adalah kewajiban kita untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Kitab wa Sunnah, mempelajari kalam Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari ahadithuhu, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sungguh Nabi alaihi salatu wassalam dari awal beliau utus sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, inti dakwah beliau adalah agar manusia selamat dari syirik kepada Allah Azza wa Jal. Betapa banyak kesyirikan-kesyirikan, betapa banyak kesyirikan-kesyirikan, dan semua kesyirikan telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam melihat seorang pemuda memakai gelang, memakai gelang halqatun min sufrin. Kemudian bertanya Nabi alaihi salatu wassalam, ma hadhihi, apa ini? Kenapa engkau memakai ini? Kata pemuda ini, minal wahinah, ya Rasulullah, ini gelang obat agar saya bisa sembuh. Yakni, dia menganggap bisa menjadikan sebab manfaat untuk dia. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali antara sakit yang dia derita dengan gelang yang dia pakai. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pemuda ini, in zi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Ya fulan, lepas itu, buang itu. Karena sungguh engkau memakainya tidak lain akan menambahkan engkau jauh dari Allah Azza wa Jal. Semakin engkau mendapatkan dosa, semakin engkau mendapatkan kehinaan. Bahkan Nabi mengatakan, lau mitta wahya alaika, kalau engkau mati dalam keadaan engkau masih memakai itu, ma aflahta abada, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain di antara contoh betapa semangatnya beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umat dari kesyirikan, dari semua kesyirikan. Nabi menjelaskan tentang salah satu jenis kesyirikan yaitu at-tatayur. Beliau mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Sesungguhnya tatayur itu adalah syirik. Tatayur itu adalah syirik. Tatayur itu adalah syirik. Ini beberapa contoh, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Marilah kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, al-ijtihadu, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kita banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala selamatkan kita dari syirik billahi azza wa jal. dan semoga kita menghadap Allahu Jalla wa'ala dalam keadaan kita mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepadaku. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya sebesar-besar bekal dan sebesar-besar amalan adalah seorang mentauhidkan Allahu Jalla wa Ala dan selamat dari syirku billahi azza wa jal, maka kewajiban kita, di antara kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi adalah kewajiban kita di dalam mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Baik mendidik di madrasah, apakah mendidik anak-anak kita di rumah-rumah kita. Dan ini di antara kekhususan, keistimewaan dakwah salafiyah. Dan ini adalah di antara keistimewaan, kekhususan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Di mana dakwah yang mulia ini, dakwah yang mubarakah ini, menjadikan inti dari dakwahnya, inti dari tarbiyahnya adalah mendidik abnaul muslimin, mendidik kaum muslimin untuk mereka mengerti aqidah tauhid, aqidah tauhid, dan agar mereka mengerti ma huwa syirik, apa itu syirik, dan menyelamatkan manusia dari asyirku billahi azza wajal bi idznillahi azza wajal. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam tarbiyah beliau, beliau menjadikan di antara doa-doa beliau untuk anak-anak beliau adalah agar anak-anak beliau selamat dari asyirku billahi azza wajal. Adalah di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, wahai Rabbku, jauhkanlah aku. Tidak mencukupkan mendoakan diri beliau sendiri saja, tetapi beliau juga berdoa untuk anak-anak beliau. Wajnubni, jauhkan aku ya Allah, wa baniya, dan anak turunku ya Allah, an na'budal asnam, dari asyirku billahi azza wajal. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, demikian pula bagaimana Ya'qub alaihi salatu wassalam di saat menjelang wafatnya, Allahu subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau mendidik putranya di saat-saat menjelang kematian beliau alaihi salatu wassalam. Allahu jalla wa ala berfirman, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian tidak hadir ketika datang saat wafatnya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam? Ya'qub berkata, bertanya kepada putra-putranya, dan ini adalah bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan, dan tidaklah seorang bertanya di akhir-akhir hayatnya, apalagi beliau adalah seorang nabi, kecuali ini adalah perkara yang paling penting, perkara yang sangat penting di dalam tarbiyah, pendidikan anak-anak. Beliau mengatakan, apa yang engkau akan ibadai, siapa yang akan engkau sembah sesudah kematianku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah para nabi dan rasul mengajarkan kita semuanya, membimbing kita semuanya agar menjadikan inti dakwah kita dan juga tarbiyah kita adalah memberikan ilmu, membimbing manusia untuk mereka mengenal hak Allahu Jalla wa'ala wa huwa tauhiduh, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan diri dari asyirku billahi azza wajal. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.

Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر ربي خلّ ربي خلّ الله أكبر الله أكبر تحية لله والصلوات السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته صلي نشهد ولا إله إلا الله نشهد ولا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله